di atas sana, teteskanlah air matamu, karena ku merindukanmu. Dan bilang kau lihat bintang, bintang yang hiasi malam, maka lebarkan senyumanmu, karena ku mengharapkanmu. Jangan kembali bila kau perlu, dapatkan apa yang kau. Teteskanlah air matamu, karena ku merindukanmu.